lagi. Eh? Dan kenaklah kita faham mazhab-mazhab ni ialah benda yang tidak ada nas. Kalau hak ada nas, tak ada mazhab. Dan semayang, sehari semalam lima waktu, tak ada mazhab. Semua ikut Nabi belaka. Nabi kata lima waktu. Dan yang lima mazhab jadi lain-lain, tak ada Nabi sebut. Jadi terpaksa kena cari masalah ni. Nak buat keputusan untuk kemudahan pada kita. Maka terjadilah pandangan-pandangan. Nah, macam pilihan raya, tak ada nama Nabi. Bida'ah lah, jadi ulama' pun berijtihad. Sebut je lah, wajib pilihan raya tak ada. Dalam ayat Quran tak ada juga ayat pilihan raya. Ulama' perlu balik pada ulama', ulama' fikir. Fikir ulama' ni ijtihad. Untuk mendapatkan hukum wajib atau tidak bila kita masuk dalam pilihan raya untuk membantu Islam dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka hasilnya wajib menyertai pilihan raya jika ada di sana satu jamaah Islam yang nak mengembalikan Islam sebagai dustur dalam negara. Itu ijtihad dia panggil. Jadi dia kata tak mesti kita ikut mazhab pak tu lah. Tu lah dia kata. Kita boleh ikut mana-mana mazhab yang kita belajar. Ayah dah belum tu waktu tu. Kerana kalau kita terbelajar mazhab yang tidak muktabar, tak boleh ikut tu. Walaupun khilaf tu banyak, ada khilaf yang tak boleh ikut. Umpamanya ada pendapat yang mengatakan boleh semayang jemaah seorang diri di dalam rumah. Boleh ikut ke tak? Gunanya nanya ni masjid. Pakat semayang seorang diri dalam rumah belaka. Tapi ada pendapat. Tidak mesti pendapat bila sebut dalam kitab, kita boleh beramal. Nampak? Dia ada pendapat yang syas. Ada pendapat yang merdu. Banyak. Walhasilnya, kalau kita nak cerita tentang orang ramai hak jini nak mengaji fardhu ain ni, tak. Ikutlah pendapat-pendapat yang mudah. Yang muktabar, yang ramai orang duk ikut. Jalan mudah. Kalau kita nak lebih lagi, kita nak belajar lagi mazhab, bukan tempat kuliah maghrib seperti ini. Cerita pun orang kadang-kadang tak faham. Nyanyi mak-mak retik mak-mak dengar belajar, duk cerita bab mazhab, dia pun pening kepala. Jadi kalau nak lebih lagi, ba'dal isyak, ngaji lepas isyak. Kita buka kitab mazhab. Syarat, ngaji nahu dulu. Sebelum nak ngaji mazhab, nahu. Nahu tak lama. Kalau kita cerdik, 15 tahun. Lepas tu kita ngaji ilmu sorah dalam 10 tahun. Kita ngaji ilmu balagh, ilmu ni, ilmu baru kita mengaji kitab-kitab fiqh mazhab, sumber-sumber hadis dan sebagainya. Takut mana ilmu Arabiah kita tak reti, lepas tu kita nak cakap bab mazhab saja, buat sejak cakap. Bukan tempat dia. Dalam kitab yang saya sebut atas pengarang mengeluarkan satu hadis Nabi, aku tinggalkan dua perkara yang barang siapa yang berpegang palingnya tidak akan sesat sampai bila-bila pun, iaitu Quran dan hadis. Quran dan keluarga ku, gitu lain. Dan kitab itu mengatakan hadis itu mutawatir dan pengarang tidak mengambil hadis yang diriwayatkan sahabat. Ia hanya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi seperti Aisyah, Ali dan sebagainya. Apa pendapat ustaz dan tolong jelaskan. Hak kita dengarnya, taraktu fikum amraini, tapak pada ayat kitab Allah wa sunnatan Nabi. Quran dan hadis. Quran dan hadis. Tapi ini Quran dan keluarga aku. Ini jelaslah pandangan-pandangan daripada golongan yang cenderung kepada mazhab Syiah. Nampak? Jadi tak kenanya orang Syiah ni mana-mana sahabat yang riwayat hadis, tapi dia bukan kumpulan Sayyidina Ali, bukan grup-grup Sayyidina Ali, dia tolak hadis tu. Tak kena juga. Memang ada perbalahan berlaku pada zaman Sayyidina Ali itu, zaman Muawiyah, Siti Aisyah. Maka dia kata hak golongan hak sokong Siti Aisyah macam Abu Bakar Umar dia marah. Siapa ada golongan Syiah yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua patung berhala Lata wa Uzza. Nampak? Tak kena lah tu jadi sesat pula. Jadi berhati-hati. Benda ni kita tak mau sebut sangat. Cuma kita berhati-hati. Di dalam kitab itu juga mengatakan bahawa air tadahan dari lepasan air semayang adalah masih dalam kategori air suci lagi. Menyucikan dan boleh digunakan berulang kali dengan syarat ia merupakan air tadahan dan air semayang dan tidak bercampur dengan benda-benda yang menyebabkan itu berubah warna, bau dan sebagainya. Sila ustaz jelaskan. Baik. Dalam masalah kita mandi, kita ambil wudu, pendapat jumhur ulama mengatakan bila kita basuh anggota kita yang fardu, kesangnya lepas pada itu air yang lepas kita basuh dia jadi air mustakmal. Ini soalan tentang air mustakmal. Faham lagi? Mustakmal ni bahasa Arab istakmala yastakmil istikmala fahuwa mustakmil wazaka mustakmalun. Kalau orang ngaji ilmu sorah. Mana mustakmal air yang telah pun digunakan untuk pangkat hadas. Arab lagi mustakmalun yang telah dipakai. Baik, dalam masalah air mustakmal ni boleh tak buat bersuci? Bukan ijmak dari buat bersuci. Jumhur ulama, di antaranya pandangan ulama-ulama Syafi'i. Bila dah mustakmal tak boleh buat bersuci. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan walaupun mustakmal tak campur dengan najis boleh buat suci. Bila dia kata ni masalah ni benar. Hak benar-benar juga jadi betul dia kata. Tapi bukan pandangan jumhur ulama, pandangan daripada beberapa orang fuqaha daripada pandangan yang lain daripada jumhur ulama, faham? Adapun jumhur ulama yang ramai di kalangan ulama, bila kita dah pakai dah hari itu buat bersuci daripada basuhan yang fardu, maka hari itu jadi mustakmal. Bila mustakmal, tak boleh buat basuh najis, tak boleh buat ambil wuduk dan mandi junub. Yang lain boleh yang mustakmal. Jadi dia kata ada juga pendapat mengatakan boleh buat berapa kali pun tidak mustakmal. Jangan syarat, jangan berubah dengan sebab najis. Betul. Boleh. Kalau kita nak ikut pendapat ni, boleh ikut. Tak ada masalah. Dan tapi kita belajarlah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama mazhab ni supaya maknanya kita lebih mudah dalam amal ibadat, bukan pakai nak ikut sembarangan itu. Nah, tapi budak mestilah mazhab empat ni saja yang kita boleh ikut. Sebenarnya ada lagi pandangan lain yang luar daripadanya, tapi kitab-kitabnya tak banyak, tak pakar-pakarnya tidak ramai, jadi menyukarkan kita sahaja. Tapi kalau kita rasa yakin, kita boleh ikut. Syarat bukan pandangan ustaz, tapi pandangan daripada imam yang mustahil. Dah. Sebab air mustakmal ni memang nak pandangan jumhur ulama saja, bukan ijma'. Nah, tak ijma'. Ada pandangan juga yang mengatakan walaupun mustakmal hukumnya boleh lagi pakai buat suci. Nah, tapi jumhur ulama tak boleh. Lain daripada tu boleh. Macam air kita basuh berok. Dah kita berok, kita basuhlah. Buang air besar kita basuh. Nah, najis tu ada dekat tempat keluar itu, kita pun jiru dengan paik. Faham tak? Bila kita jiru dengan paik, air dengan tu campur dengan kita gonyoh tu, dia campur dengan najis. Air tu mutan najis. Faham lagi? Bila habis dah najis, faham lagi? Bila kita sembuh, habis dah najis. Bila habis dah najis, datang pula air bersih, kena lagi. Najis tak ada dah. Bila kena tempat tu, dia jadi mutan najis dah air. Najis tak ada dah. Tak faham? Ni cepat berok. Contoh lah, kan nak panggil orang sungguh, tak ada orang nak bangun. Faham? Ha? Nampak? Okey. Kecing yang senang, kecing. Ha, ni kecing. Kita kecing, ceng, tubik. Ni pistol. Ha? Bila ada habis kecing, dia ada air kecing sini dah. Nampak? Kita pun ambil air jiru. Air yang jirus, kita tak ada bawah. Bila kita tak ada bawah, air yang kita tadah tu mutan najis. Pasal apa? Air bersih campur dengan air kecing yang duduk di sini. Masuk dalam tu, tak? Mutan najis. Tapi bila habis dah air kecing tu, kita masih jiruh lagi. Pak, kita jiruh kan? Banyak kan? Ngepai. Mana yang pertama saja membuang najis tu. Nah, ekor air hak belakang tu, ada najis dah sini tak? Ha, jadi hak kita jiruh yang kediang atau basuh berok yang kediang tadi, tak ada najis dah sini, tak ada kecil dah sini, bila kita tak ada dah pinggang dalam situ, boleh buat air teh. Pasal apa tak boleh? Haram minum bila capung dengan najis. Dah tak ada najis dah, macam cucu yang kedua tak ada najis dah. Nampak? Ha, jadi air tu boleh rebuh buat air teh. Tak tergamak, bukan hukum. Bukan selera mu kau nak kabar hukum fiqh. Boleh. Ha, dia gitu. Geriang tahu tak? Geriang tahi gajah. Sari, tahu tak? Tak tahu benda belakang ni. Ha, ni guru besar ni, guru besar. Ha, orang lain dah saya cakap lah lebih kurang tau. Nah, siapa tahu geriang tahi gajah? Tahu? Haji tahu kan? Mana gajah dia makan geriang, bila dia berok dalam tahi geriang, ada tahi. Ya, tahi gajah. Ada deriang. Bila kita koyok deriang, kita buka kulit, isi dia molek, boleh makan. Padahal masuk dalam perut gajah lah tak? Takut dengan tahi dia tak? Tapi kulit dia luar, kita basuh-basuh-basuh, koyok buka, boleh makan. Syarat jangan tahi gajah masuk dalam. Ha lagi? Dalam, dia lagi paksa dia. Ha, kali paksa dia berlubang, masuk tahi dalam tak boleh. Nak masuk mana? Kalau masuk deriang. Yang ni bersih. Itu juga. Kalau benda butir cepedok. Nah, ralik sangat cakap apa semua. Tengah makan apa semua. Dah duduk rehat juga. Duduk beripun ramai-ramai pakai baju kuning. Lengah juga. Beli buah cepedok. Nah, goreng cepedok makan dekat anu. Depan Masjid Jamik. Dodok kejuk mari, lari, pala merah mari. Telang terus butir. Kalau berok sekarang. Kalau dia kerah lagi butir tu. Boleh basuh semula makan. Dia gitu boleh makan. Syarat ulama kata jangan ada retak-retak pada butir yang keras gitu. Faham? Kalau ada retak, najis masuk dalam. Mana kena kerah lagi, boleh rebuh balik butir naka tadi. Tidak teramak, we ke apa you? Faham tak ada masalah. Dah.